Sholat Id hanya boleh dilakukan di zona hijau dan kuning. Itu pun dengan protokol kesehatan dengan pembatasan 50%. Kita minta masyarakat untuk sebaiknya sholat Id di rumah masing-masing saja, tidak apa-apa. Karena sholat Id ini hukumnya sunnah sementara menjaga kesehatan, menjaga keselamatan diri, keselamatan keluarga dan lingkungan itu hukumnya wajib. Beritahu kalau sholat-sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah. Karena kadang fadilahnya disirron. Kalau balik ini malik, seperti sodakoh. Kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan, supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau zakat tidak wajib, sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia. Begitukah sholat, jamaah itu kenapa baik di sholat fardu? Karena kalau yang tidak jamaah akan dikira dia tidak sholat, makanya kesunatannya sholat fardu nopo jamaah. Tapi selalu potensi riak, sum'ah, pamer itu ada, sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya tidak kelihatan orang, yaitu sholat tidak usah berjamaah. Plus baik di rumah. Semua ulama ijma' sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid? Di rumah. Di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu, baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut sholat fiko ibaitiha, di kamar paling dalam. Lah bagaimana mungkin sholat yang sudah didesain sirron begini, misalnya kayak tahajud, disunatno bengi-bengi ben ra wong roh, disunatno ning jero kamar ben wong ra roh. Jebule jamaah kan jadi aneh kan. Tapi kayak nentang ya goblok, barang apa kok tentang. Ya tapi kowe yang tenanan ya goblok kok ra roh sunah Nabi gitu, Bang. Mana yang kita takut itu yang jenan takut itu kok mubang-mubang. Lemahnya aku wong alim, jadi bingung. Bingungnya itu mereka kayak ilmu nih, orang kok koyok bingung. Tapi yang jelas peminat ibadah kelon itu lebih banyak. Ini gue bahas yang mesti ini gue. Karena Anda harus sepakat kan, kelon itu apa? Ibadah. Kita sepakat kan. Dan itu peminatnya banyak. Itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik. Padahal pengganggu nih ngajak tahat. Itu akhirnya kan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara penggang. Nah itu yang saya tidak senang, dieling-eling. Yang keempat, ini makom saya tapi jangan sampai tiru. Ada torikoh namanya Mula Matiyah yang pernah disebut di mana ya Mula Matiyah. Orang yang mau coba Mala Matiyah. Ada ulama itu seumur-umurnya itu tidak pernah sholat qobliyah ba'diyah. Tapi sudah tiru, kalau ngomong saya ulang-ulang jangan tiru. Nah kalau sering tiru, buat nanti sholat qobliyah ba'diyah. Termasuk yang menentang itu Abdul Hasan Asyadidi dulu ketika beliau belum wali papan atas. Ulama-ulama Tia itu kalau katoan itu dengkule ketok, jadi agak-agak pupu paling bawah itu ketok lanang loh, makanya coba yang wedok ini lanang bakal lanang. Kalau wong wedok kan auratnya semua tubuh ya. Jadi rodok katoan cekak. Pas Abdul Hasan Asyadidi liwat tuh dia ingkar, dia ulama kok katoan cekak atau sholat sunat. Hasan Asyadidi yang jadi toreko semua Asyadiliyah nu. Itu juga pernah wali anyaran, janggal dia ini kan cek wali perfect, wali-wali seneng sempurna. Nah, akhirnya ketemu sama ulama itu ternyata jagongan yang antarane langit dan bumi. Kok orang tadi sing katokan cekak maksudnya, itu kok orang tadi. Terus digojol sana. Kamu jangan nyindir saya, jangan ngenyek saya. Makomamu jek dhuwur aku. Kamu lihat itu umatnya Muhammad banyak, itu sing iso ngancani aku. Ternyata dia itu punya torekoh, kumpul wong bid'ah-bid'ah, wong sekuler-sekuler, wong nakal-nakal. Supaya mereka untuk rahmat mergode ini. Karena dek ini mantep parang pangeran, gak mungkin wong bid'ah, wong salah, tak awari aku kena azab. Mesti pangeran ngergani aku. Jadi dek ini ngancani wong nakal itu demi supaya wong nakal itu ora kena azab. Mergo diproses ilawah. Diproses didakwai apa? Ilawah. Sebab barokah ini dek ini jadi wali. Terus dek ini sholat sunat qobliyah ba'diyah, dek ini berat. Kok tahu blas alasane dijak salat fardu ya abot nak nganti disangka qobliyah ba'diyah penting malah abot mulane aku ora usah salat qobliyah ba'diyah lah iku sing makome iku kula baleni wali dijak salat fardu wae abot nak nganti aku qobliyah dhuhur patang rakaat ba'diyah dhuhur patang rakaat utawa rong rakaat rong rakaat tapi paling afdol kan papat khusus dhuhur lho nggih kaya apa dadi dekne nunjukno nak Islam iku mau salat fardu fakot ora luweh ora kurang. Niku dadi wali mulamatiyah sing digo tawasul teng Marakib Syabdul Qadir apa? Jilani ya mulamatiyah. Iku wali-wali anti salat. Qobliyah anti salat Ba'diyah. Lane kula niku nganti sakniki nggih jarang teng kampung kula niku terkenal Gus Pak iku wong alim ora tau salat sunat. Ya anggere wong narukan salat sunat kabeh aku malah ora, tapi nek ora kabeh aku tak salat tau. Pokoke sementing ku ya sementing beda. Sementing beda. Ya alasannya masuk akal. Alasannya masuk akal. Maka itu Abu Hasan Sadali pernah juga diingatkan wali-wali yang lebih senior. Begitu juga Abu Yazid Al-Bustami, beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak preman. Tapi itu cerita wali, sampean harus percaya karena ini cerita ilmu hal. Abu Yazid itu seorang wali besar, makanya kan masyhur banyak santri namanya Bustami itu dulu tafa'ul sama Abu Yazid sinten Al-Bustami. Itu dia wali. Ya wali Menara Gading, dia yang ngajar di pondok awalnya begitu ngajar pokoknya jadi wong saleh. Niki cerita. Sing cerita kula nggih kiai-kiai. Cuma nak cerita niki kula raroh referensine, tapi kula nate diceritani. Nak sing tadi saya tahu kitabnya. Dari fair secara akademik sing wau kula roh kitabe. Nak niki jare cerita. Tapi kula percaya karena saya tahu padanannya, tidak sepersis itu tapi tahu padanannya. Dia itu mimpi, ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa. Saking yakinnya dia soleh, jadi mantep papan atas. Gak pantas ono sing baturi dekne napa ning swarga. Mbek pangeran dijawab, wis ngono mbek Ruhin kaya jare. Ternyata si Ruhin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul wong mabuk-mabuk di warung mabuk, warung-warung mabuk, warung flair, warung ya. Terus dia ke situ tanya Ruhin yang lain, enggak ada ya keriting ndak itu ya, semuanya orangnya itu tok itu ngelek keriting ndak itu semuanya itu tok. Tanya-tanya enggak ada yang lain, terus mosok wali kancaku kok awur wong-wong napa mabuk. Dia akhirnya balik kanan. Wah, nek ngono ngipiku kok setan. Terus diceluk be wali tadi. Ya Abah Yazid, ya betul memang teman kamu di surga itu saya. Padahal ndak ngomong apa ya, memang dikon. Ya betul, memang teman kamu di surga itu saya. Wah, ya wali tenan maksudnya bro. Terus ditanya, kenapa kamu berteman orang-orang mabuk? Dinyak kowe, cangkemmu sing darane aku kancanan sapa? Aku iku ning gone warung mabuk mau ngombe banyu putih. Nek kancaku do mabuk aku orang banyu. Iku ape tak tobat no, sing separuh wis ning masjid, saking nyabariku ngancani, tapi aku ngombe banyu putih. Sing separuh tugasem kok. Senengane nyalahno wong. Waduh. Wali biasa kumpul santri kok nobat no preman. Mergo mangkel nek disalahno Abu Yazid, sing separuh tugasem. Mergo sing separuh tak tobat to, saiki ning masjid serane warung ya. Abu Yazid ya rada meriyang tapi piye ditantang ngono ndekne wali tenan. Moe ngetokno waline ndekne. Ya Allah, nak pancen kula waline jenengan tenan. Wong sing roh wajahku kudu tobat Gusti. Akhirnya Abu Yazid ngetokno waline, ora umatem kok ndelok ora iku, nak ora tobat aja diundang Abu Yazid. Wah, padha katwa. Akhire he umatku, hadza Abu Yazid. Iku Abu Yazid wali wah. Delok wajah itu. Ditelok wajah langsung tobat. Ane makanya ini dua beliau itu akhirnya berteman apa di surga. Ya kita milih wali sing kayak Abu Yazid atau sing. Nah menurut saya cerita ini penting supaya anda sing biasa neng warung ada kemungkinan itu lah. Maksudnya penting kan itu. Artinya ben husnudzon mbek wong ada potensi. Lho nggih, sampean tak critani di Yaman itu ada para habaib Maulad Dawilah. Maulad Dawilah itu termasuk habib yang kastanya sepuh. Itu Sayyid Umar Hafidz itu sering main di sana di kampung Maulad Dawilah. Niku nggih modele nggih mboten nate salat sunat. Nyangger maghrib, badhe maghrib jagungan sekedap kinten-kinten di 10 menit terus salat isya. Kinten-kinten cara mriki nggih 6 seperempat. Ya Sayyid Umar nggih mok gedhe-gedhe tok tapi Habib sendiri itu mboten ngenteni wektu isya. Ngretakoki ya, jenengan Habib ndak beduwi, pokoke kita beduwi. Saking khawatirnya Islam dianggap berat. Mergo Imam Syafi'i ning madhab kaul jadid, malah mboten kaul qadim, kaul apa? Jadid. Nak darani wektu maghrib kira-kira wong salat 5 rakaat. Nggih, terus pokoke wong wudu nutupi aurat salat 5 rakaat. Niku nate kula hitung kira-kira mok 20 menit. Dadi nak sampean salat isya setengah 7 wis mesti napa? Sah. Cara madhab Imam Syafi'i. Lah cuma madhab ini enggak populer di ashabnya, ditentang nggih oleh ashabnya. Yang populer ente megonopo abang. Tapi sebenarnya madhab Syafi'i yang jadi itu. Mulane kula nang gerjama takdim angger kira-kira setengah pitu kita jamak nak pas lunga. Nggih sering jamuk kalau beteng tiang, tapi niki dereng isa. Ya pokoke cara aku wis ngisak, cara aku ra kudu mbok. Pokoke cara aku wis isa. Ya sebab kaul jadid malah. Makanya dulu ada seorang ulama berdebat. Sing sitok setuju waktu maghrib niku ngenteni entek megon apa abang. Ana sing debat, debate masuk akal ngeten. Niki sama-sama ulama bapak mbek anak. Podho ngalime ya podho sepuh ya podho sepuh. Ulama iki malah aneh carane nentang iki ndekne cara ndekne waktu maghrib nganti kira-kira setengah 7 nganti jam 7. Engkok lagi waktu isya jam 7 seprapat. Pokoke ndekne moh nak darane waktu maghrib cepet moh. Jadi alasannya masuk akal. Pangeran nak gawe biasanya ono kembarane, jadi ono tandingane. Jadi lucu ulama kok jadi ulama ya kadang ya lucu. Sampai nak sholat subuh jam piro? Setengah lima kan, anggap aja setengah lima. Berarti subuh nganti meletak serengenge ada waktu sak jam setengah. Ono waktu pinten? Sak jam setengah. Lah saiki maghrib iku wis surup, nggih, maghrib napa surup. Kudune maghrib ku dhewe padanan subuh ono waktu sak jam setengah. Amun nah, dia setuju, entek eme go abang tenan yo nek sak jam setengah mana dia nak santrine adzan jam itu ngamuk, cung paling cepet setengah 8. Perkarane dekne cara berpikir maghrib dipadakno subuh, ya iku qoblatul isyamsi ana waktu sak jam setengah jatahe subuh. Kudune ba'da ghurubi syamsi ya ana sak jam setengah jatahe maghrib. Dadi akhirnya santrine nak adzan setengah 7, setengah 8. Nak jam itu diamuk tenan. Nak wala dawila wali anam seprapat wis isa perkarane. Lah iku ulama. Ya semulane ya semacam-macam ulama iku macam-macam. Ya sik anut sing umum sing penting ora ruwet. Ya tapi wau as-shalat khairun mawdu'un asal salat iku mesti napa apik. Ya asal salat iku mesti napa apik. Soal kaifiah macam-macam. Nah, sing terakhir sing masalah kaifiah yang enggak diterima. Apakah boleh witir hanya satu rakaat? Jawabnya sama Syafi'i, naam, boleh witir hanya satu rokaat. Kados kula piyambak barisa, seringnya witir namung sak rokaat. Ya ora ono dase, ora ono gurine, sak rokaat fakot. Iku witir sejati, paham? Witir napa sejati. Mergo ora nganggo telung rokaat yang dua kan masalah kan? Ono nyicil napa? Nyicil napa? Witir. Dadi kula tak akali, Gus kenapa nak witir sitok? Lah aku nganggo witir model piye wae iku ketoke ora sejati, sejati gak? Witir napa sitok? Dewi Sayyidina Utsman itu sauri-uripe sahabat terkenal. Meniku mboten nate witir luwih kosito iki sarok kathok. Tapi aja takok sing diwaca Quran khatam. Lah iku perkara. Dadi sak rakaat tapi diwaca Quran apa? Khatam. Dadi au tarabi rakaatin khatama fihal Quran. Dadi sak rakaat tapi khatam Quran. Iku sinten Sayyidina sinten Utsman. Alasan Imam Syafi'i Nabi tau witir nganggo telung rakaat. Cari Imam Syafi'i ku gak mungkin sing witir tetep sing nguri sitok. Mergo sing loro tetep salatun mustaqillatun, salat sing sendiri. Mulane mulai saniki sampean nak mulai sholu sunatan minal witir rakaatain jam rahmah wis pokoke salatu jami'ah ya. La haula wala quwata illa billah. Lah kok nak imam sholli sunatan minal witir rakaatain wis muni sak muni-muni mumam wis pokoke aku saiki salat. Karena aneh, secara fikih aneh bagaimana mungkin sholat yang sudah disalami ya punya status kan? Sholat saya gantung, sholat setelahnya. Lalu gunanya salam menutup itu apa? Masa punya assalamualaikum sementara Gus ini masih ada. Wes disalami, mau mau kayak ngentut ya sholat isya, mau mau auratnya kebuka, ya isya, mereka wes. Paham ya? Jadi sholat itu ora iso. Jadi mulanya jadi kontroversi. Tapi ya apik bantah-bantahan sholat ya apik, bantah-bantahan barang apik. Jadi mangke bantah-bantahan iki ayun di malah perkara kan malah mari fitnah. Ya ada bantah-bantahan perkara napa?